إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita terus memuji Allah subhanahu wa ta'ala setinggi-tingginya. Wa huwa ahakku bihi. Wa kullul hamdulillahi ta'ala. Wa nashkuruhu. Dan kita bersyukur kepadanya. Karena kita mendapatkan sekian banyak kenikmatan yang tak terhitung. Di antara kenikmatan tersebut adalah nikmatul hidayah ilal Islam. Wa nikmatul hidayah ilal tauhid. Wa nikmatul hidayah ilal sunnah. Dan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, siapa yang berjalan di jalan ini, siapa yang menelusuri jejak Rasul alaihi salatu wassalam, dan siapa yang berupaya untuk meniti jejak para salafus salih radwanullah alaihi majma'in, maka niscaya dia akan menjadi asing di sekitarnya atau menjadi asing di negerinya. Karena Islam dimulai dengan keasingan dan akan kembali asing seperti permulaannya. Tetapi Rasulullah SAW mendoakan tuba lil ghuraba. Bada al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fa tuba lil ghuraba. Islam dimulai dalam keadaan asing. Manusia terperanjat, manusia terkejut, bahkan mereka bertanya-tanya, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Kata mereka, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini akan dijadikan satu Tuhan? Ini sungguh sesuatu yang mengherankan. Mereka betul-betul merasa asing dengan ajaran tauhid. Merasa asing dengan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing pada akhirnya. Ikhwani fillah a'azzakumullah, tetapi berbahagialah orang-orang yang asing karena memegang agama. Berbahagialah orang-orang yang asing karena berpegang dengan tauhid. Berbahagialah orang-orang yang asing karena berpegang dengan sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falaula kana minal qurun من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. Kalau saja di kalangan mereka dari generasi-generasi yang terdahulu ada sisa-sisa orang yang melarang dari kerusakan di muka bumi, tetapi sayang tidak ada kecuali sedikit sekali dari mereka, dari orang-orang yang kami selamatkan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, orang-orang yang yanhauna 'anil fasadi fil ardh qalil, orang-orang yang menentang dan menghalangi dan berupaya untuk mengingkari kemunkaran-kemunkaran dan kerusakan-kerusakan di muka bumi, kerusakan dalam bentuk kesyirikan, kerusakan dalam bentuk kebid'ahan, dan kerusakan dalam bentuk maksiat-maksiat yang lainnya, sangat sedikit sekali. Allah katakan, illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit sekali dari orang-orang yang kami selamatkan. Berarti orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang tetap yanhauna 'anil fasadi fil ardi. Orang-orang yang diselamatkan oleh Allah adalah orang yang tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang tetap mengajak pada tauhid dan mencegah dari kesyirikan-kesyirikan, yang terus mengajak kepada sunnah dan mencegah dari kebid'ahan-kebid'ahan, yang mengajak untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mencegah dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ulaika humul ghuraba, merekalah orang-orang yang asing, yang disebutkan dalam riwayat, yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan juga disebutkan dalam beberapa riwayat lainnya yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tuba lil ghuraba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila wa manil ghuraba, dikatakan, ya Rasulullah, siapa al-ghuraba? Qala nasun salihuna fi nasin su'in kathir, orang-orang yang saleh sedikit di tengah-tengah orang-orang yang jelek banyak. Man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum, yang memaksiati mereka, yang menentang mereka lebih banyak daripada orang-orang yang menuruti mereka. Demikian pula disebutkan dalam riwayat yang lain yang juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, tuba lil ghuraba. Qulna, kami katakan, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Dijawab oleh beliau alaihi salatu wassalam, alladzina yasluhuna idza fasada an-nas, yaitu orang-orang yang tetap berbuat saleh ketika manusia kebanyakan telah membuat kerusakan-kerusakan. Alladzina yasluhun, yang tetap baik di tengah-tengah manusia yang jelek, yang tetap di atas tauhid di tengah-tengah musyrikin, yang tetap di atas sunnah di tengah-tengah ahlul ahwa'i wal bid'ah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu resikonya seorang yang dalam keadaan minoritas atau orang-orang yang dalam keadaan sedikit di tengah orang banyak yang menentangnya. Mereka-mereka yang ya'sihim akthar mimman yuti'uhum, yang menentangnya lebih banyak daripada yang mengikutinya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, tentunya sangat jelas akibatnya. Mereka akan terkucil, mereka akan dijauhi, mereka akan direndahkan, mereka akan dihina. Tetapi mereka la yakhafuna laumata laim, mereka tidak peduli dengan cercaan orang yang mencerca. Mereka tidak peduli dengan ucapan-ucapan orang di pinggir jalan. Al-jahil, yang bodoh, yang tidak mengerti agama, tidak mengerti jalan yang lurus, tidak mengerti kehidupan, ada kehidupan lain yang kekal abadi nanti yaumul qiyamah. Maka mereka-mereka tetap menggonggong, kafilah tetap berlalu. Mereka mengucapkan dengan 1001 kalimat cercaan, tetapi ahlus sunnah wal jamaah akan terus berjalan di atas tauhid was sunnah. Inilah ghuraba. Tuba lil ghuraba, mereka akan mendapatkan pohon dalam surga yang naungannya bisa ditelusuri di bawahnya sampai sekian tahun, bahkan disebutkan 100 tahun. Ikhwani fi din, a'azakumullah, disebutkan tentang keutamaan-keutamaannya dari pohon tersebut. Itulah tuba lil ghuraba, yang akan diberikan pada mereka orang-orang yang asing. Tetapi barakallahu fikum, bukan asing mutlakan, tetapi asing karena berpegang dengan tauhid was sunnah. asing karena dia tetap ingkarul munkar, asing karena dia tetap kokoh di atas jalan salaf, walaupun diselisihi oleh kebanyakan manusia, walaupun ditentang oleh kebanyakan manusia, walaupun dimusuhi oleh kebanyakan manusia. Inilah para ghuraba, inilah orang-orang yang asing. Ikhwan ibnina azakumullah, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, ya'ti ala nasi zamanun al-mu'min fihi adhallu minal amah. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, akan datang satu zaman, seorang mukmin di zaman itu lebih hina dari seorang budak hamba sahaya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Fudail ibn Iyad, beliau berkata rahimahullahu ta'ala, ittabi' turuqal huda la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dalalah wa la taghtarru bikathratil halikin. Kata beliau Fudail ibn Iyad rahimahullah, ikutilah jalan-jalan petunjuk dan jangan membuat jelek kamu sedikitnya orang yang menjalani jalan tersebut. Jangan menengok ke kanan dan ke kiri, kok yang ikut cuma dua atau yang ikut cuma sedikit, mengapa mereka kebanyakan manusia tidak ikut? Jangan pedulikan. Wala yadurruka qillatus salikin, jangan menjadi madarat buatmu sedikitnya orang yang berjalan di jalan tersebut. Dan sebaliknya, wa iyyaka wa turuqad dalalah, hati-hati kalian dari jalan-jalan kesesatan. Wala taghtarru, dan jangan tertipu dengan kathratil halikin, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang menyimpang. Menengok ke jalan lain, banyak sekali mereka yang ke sana. Jangan-jangan benar. Tidak, demi Allah, kebenaran tidak diukur dengan qillah atau kathrah. Kebenaran tidak diukur dengan banyaknya atau sedikitnya yang menjalani jalan tersebut. Kebenaran dengan hujjah, kebenaran dengan dalil, dengan qala Allah dan qala Rasul. Maka tetaplah istiqamah di atas tauhid, tetaplah istiqamah di atas sunnah, dan tetaplah berjalan di jalan salafun salih radhiyallahu alaihi majma'in, walaupun ternyata sedikit yang berjalan di jalan tersebut, walaupun kebanyakan manusia berjalan di jalan lain, di dalam subul, di dalam jalan-jalan yang baru dan asing, di jalan yang aneh, di jalan yang syadzah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam An-Nawawi rahimahullah, tokoh besar dari madhab Syafi'i, menyatakan, wala yaghtarrul insan bi kasratil fa'ilina lihadzal ladzi nuhina anhu. Kata beliau, hendaklah seseorang jangan tertipu dengan banyaknya orang yang menjalani perkara-perkara yang dilarang. Mimman la yura'i hadhil adab, yaitu orang-orang yang tidak pernah memperhatikan adab-adab Islam. Wa amtathala ma qalahu Sayyidul Jalil Fudail ibn Iyad. Wa amtathil, praktekkanlah nasihat Fudail ibn Iyad yang tadi sudah kita bacakan. La tastawhish, jangan merasa sendiri, jangan merasa takut, jangan merasa gelisah dengan jalan yang lurus, dengan jalan hidayah, karena sedikitnya orang yang jalan di jalan tersebut. Wala taghtarru bikathratil halikin, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Agama Islam, agama Allah, bukan agama demokrasi. Agama Allah tidak mengukur kebenaran dengan jumlah manusia, dengan jumlah suara, dengan jumlah pendapat. Tetapi barakallahu fikum, Rasulullah SAW sudah menyatakan, nanti suatu saat Islam ini akan kembali asing di tengah-tengah penduduknya sendiri, di tengah-tengah pemeluknya sendiri. Yani mereka-mereka yang mengaku muslimin sekian banyaknya, tetapi yang berpegang dengan agama Allah yang sebenar-benarnya, yang berpegang dengan sunnah, dari sunnah-sunnah Rasulullah, sangatlah sedikit, tidak banyak. Sebagaimana ikhwani fiddin a'azakumullah diucapkan oleh para ulama, Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan, al-islamu qalil, ahlul islam finnasi ghuraba, orang Islam di tengah manusia ghuraba, asing. Wal mu'minuna fi ahlil islam ghuraba, dan kaum mu'mininnya di tengah-tengah orang Islam juga ghuraba, asing, sedikit. Wa ahlul ilmi dan orang yang berilmu. Di tengah-tengah orang beriman juga ghuraba, sedikit, tidak banyak, asing. Dan ahlus sunnahnya di tengah-tengah orang berilmu yang bisa membedakan mana sunnah dan mana hawa wazzaik, yumayizuna minal ahwa'i wal bid'ah, yang bisa membedakan sunnah dari ahli ahwa dan ahli bid'ah, juga ghuraba, juga sedikit. Wadda'una ilaiha sabiruna ala adal mukhalifin, hum ashaddu ahlal ghurba. Apalagi mereka yang mengajak kepada sunnah, yang membela sunnah dan sabar di atas sunnah dari gangguan-gangguan orang yang menyelisihi, maka merekalah orang yang paling asing, yang ashaddaha ula'i ghurbatan. Mereka sungguh sangat asing. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala menyatakan, istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Istausu, saling bermasyiatlah kalian, saling menasehatilah kalian terhadap ahli sunnah dengan baik. Fa innahum ghuraba, karena mereka orang-orang yang asing. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kasihan mereka. Semoga Allah rahmati mereka di dunia ini sebelum mereka mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala jannahnya. Mereka dalam keadaan sedikit, mereka dalam keadaan susah, mereka dalam keadaan memiliki musuh yang banyak. Sekian ahlul ahwa dengan berbagai macam jenisnya. Sekian ahlul ahwa dan ahlul bid'ah dengan berbagai macam aliran-alirannya. Seluruhnya memusuhi ahlus sunnah. Seluruhnya memusuhi orang-orang yang meniti jejak sunnah dan meniti jejak salafus saleh. Maka sudah cukup banyak musuh mereka. Maka istausu bihim khaira. Hendaklah kalian saling mewasiatkan, saling menasihati dengan baik sesama kalian, sesama ahli sunnah, karena mereka adalah orang-orang yang asing. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ahlul ahwa dan ahlul bid'ah, mereka sesama mereka saling bertikai, mereka sesama mereka saling menyerang, mereka sesama mereka bertentangan. Tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat hati-hati mereka seakan-akan satu padahal berpecah belah. Tetapi barakallahu fikum, ketika menghadapi ahlus sunnah mereka sepakat. Walaupun bertentangan 180 derajat. Yang satu aliran yang menyatakan dengan perasaannya dan jangan berpikir dengan akalnya, sehingga mereka menjadi orang yang jumud. Dengan mereka-mereka yang sesat karena mendewakan akalnya, tentunya bertentangan 180 derajat. Yang ini tidak mau berpikir, yang ini ghulu dalam menggunakan akalnya menentang Quran dan Sunnah. Tetapi ketika mereka menghadapi ahlu sunnah, mereka sepakat. Ketika mereka memusuhi ahlu sunnah, mereka sepakat bahu-membahu, dukung-mendukung untuk menyerang, menghalangi dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah salafiyah. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, istausu bi ahli sunnati khaira. Berwasiatlah kalian terhadap ahli sunnah dengan baik, karena mereka adalah orang-orang yang asing. Demikian pula dikatakan oleh Yunus ibn Ubaid rahimahullahu taala, innalladhi nu'rudu alaihi sunnah fayaqbaluha lagharibun wa aghrabu minhu sahibuha. Sesungguhnya orang yang kita tawarkan sunnah kemudian menerima itu gharib, sedikit, jarang dan asing. Kita tawarkan sunnah kemudian menerima, tidak banyak, sedikit sekali. Gharib, ghuraba. Tetapi yang menawarkannya lebih asing lagi, lebih sedikit lagi. Ikhwan ibn na'azakumullah, yang kita tawarkan sunnah kemudian menerima, lagharib, kata Yunus ibn Ubaid, sungguh sangat aneh dan jarang terjadi. Ditawarkan sunnah, menerima. Gharib. Wa aghrabu min dhalik. Dan yang lebih asing lagi adalah pemegang sunnahnya, adalah yang mendakwahkan sunnahnya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita menawarkan sunnah, mengajarkan sunnah, mendakwahkan sunnah, kemudian sedikit sekali yang mengikutinya, maka itu wajar terjadi. Barakallahu fikum. Fa inna ahl sunnah ghuraba. Jangan membuat kalian sedih. Jangan membuat kalian kecewa. Jangan membuat kita putus asa. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan, la yahzunka alladzina yusari'una fil kufur. Jangan menyedihkan kamu. Orang-orang yang berlomba-lomba dengan kekafiran, seakan-akan mereka sudah sedang tasabuk, sedang berlomba-lomba untuk menentang sunnah, berlomba-lomba untuk menentang agama. Yang ini memiliki ide yang pertama, yang ini memiliki ide yang kedua, ketiga, keempat, semuanya berupaya untuk menentang agama, menentang sunnah, menentang dalil, menentang ayat, seakan-akan mereka berlomba untuk menjadi kafir. La yahzunka, jangan membuat engkau sedih. Kalau kita di atas kitab wa sunnah, di atas tauhid dan sunnah, kalau kita tetap istiqamah di atas dakwah salafiyah, maka jangan sedih dengan mereka-mereka berlomba-lomba dengan kekafiran dan kesesatan. Karena itu tanda-tanda bahwa kita adalah ghuraba. Kita tidak bisa memastikan. Karena keasingan itu yang dipuji adalah keasingan ala ilmin. Keasingan ala al-huda. Keasingan ala tauhid wa sunnah. Maka masing-masing mengukur dirinya sendiri. Apakah saya masih di atas sunnah? Apakah kita masih di atas tauhid wa sunnah? Kalau kita melihat diri kita di atas tauhid wa sunnah, istiqamalah di atasnya. Dan jangan yadurruka qillatus salikin. Jangan menyedihkan kamu sedikitnya orang yang ikut. Dan jangan menipu kamu banyaknya orang yang menentang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah berkata, sami'tu أن للإسلام عرا يتعلق الناس بها. Aku mendengar bahwa Islam ini memiliki rambu-rambu dan manusia berpegang dengan rambu-rambu tersebut. Wa innama tumtalaqu urwah urwah. Tetapi rambu-rambu tadi lepas satu persatu. Fa awwalu ma yamtaliq minha al-hukm. Yang pertama lepas adalah hukum. Dan yang terakhir lepas adalah salat. Artinya barakallahu fikum, agama ini yang ada pada manusia, kalau agamanya akan tetap ada, tetap sempurna dan tetap utuh. Tetapi yang ada pada kaum muslimin akan berkurang satu persatu. Akan berkurang rambu demi rambu. Seutas demi seutas. Dan terus demikian. Illa man rahimallah. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang berupaya untuk memegangnya erat-erat, menggigitnya dengan gerahamnya sehingga tidak sampai lepas, maka mereka suatu saat akan asing. Mereka suatu saat akan terlihat berbeda dengan keumuman manusia. Saat itulah kita ingat ucapan Rasulullah SAW, Tuba lil ghuraba. Alladzina yasluhuna idha fasadan nas. Saat itulah kita ingat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu unasun salihuna qalil fi unasin su'in kathir. Ghuraba, manusia yang baik di tengah-tengah orang yang jelek. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abdullah ibn al-Mubarak dan Fudail ibn Iyad, keduanya menceritakan tentang Al-Hasan ibni Abil Hasan Al-Basri rahimahullah. Ketika beliau menceritakan dua golongan. Golongan pertama, ahlul ghina wa tarf. Orang yang merupakan ahlu dunia, memiliki harta berlimpah, memiliki kekuasaan, memiliki harta, maka dia memuaskan hawa nafsunya tanpa ada rasa takut kepada iqab wala adab. Di golongan pertama. Golongan kedua, ahlu ibadah, tetapi dia keluar bisayfihi, dengan pedangnya memerangi kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, menganggap bahwa mereka kufar dan membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang orang kafir diterapkan kepada kaum muslimin. Kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata rahimahullah, sunnatukum walladzi la ilaha illa huwa bainahuma. Kata Al-Hasan Al-Basri yang dinukil oleh Fudail bin Iyad dan Ibn Mubarak rahimahumullahu ajma'in. Kata beliau, kata Al-Hasan rahimahullah, sunnah kalian, sungguh demi Allah yang tiada ilah kecuali dia, bainahuma, di antara keduanya, di antara ahlu syahwat dan ahlul ghulu, di antara al-ghali wal-jafi, di antara orang yang berlebih-lebihan dan di antara orang yang mengabaikan. Ikhwani fidina azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menasehati di akhirnya dengan kalimat fasbiru alaiha fa inna ahla sunnah kanu aqallan nas. Maka sabarlah kalian, kata Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri rahimahullah, isbiru alaiha, maka sabarlah kalian di atas sunnah yang di antara al-ghali wal-jafi, di antara dua golongan ekstrim tadi. Karena sesungguhnya ahlu sunnah kanu aqallun nas. Karena ahlu sunnah itu paling sedikit di antara dua golongan tadi. Golongan yang ekstrim ke kanan mengabaikan agama sangat banyaknya. Golongan yang gulu berlebih-lebihan sangat banyaknya. Tetapi yang bainahuma, yang berjalan di atas jalan yang lurus, yang tidak ghulu, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, qalil, qillatun qalilah, sangat sedikit sekali. Maka sabiru, sabarlah, setungguhnya orang yang sedikit pasti akan mendapatkan sekian perlawanan, pasti akan mendapatkan sekian tantangan, pasti akan mendapatkan sekian cemoohan ila akhirihi. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berbicara tentang dzul, kerendahan yang menimpa kaum muslimin, yang disebutkan tadi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, akan datang satu zaman di mana seorang mukmin akan direndahkan lebih rendah dari seorang hamba sahaya, seorang budak sahaya. Tetapi perhatikanlah, innama dhallal mu'min akhir az-zaman bighurbatihi baina ahli al-fasad. Sesungguhnya terhinanya seorang mukmin di zaman tersebut adalah karena keasingannya di tengah-tengah orang yang rusak. Keasingannya di tengah-tengah ahlu syubhat dan ahlu syahawat. Keasingannya di tengah-tengah orang-orang yang jelek. Fakulluhum yakrahuhu, maka seluruh ahlu syubhat, seluruh ahlu syahawat memusuhinya, menghinakannya, merendahkannya, karena melihat kelompok kecil ini menyelisihi mereka seluruhnya. Karena jalan kelompok kecil ini berbeda dengan jalan mereka seluruhnya. Karena kelompok kecil ini memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan mereka seluruhnya. Ini keasingan mereka. Mereka terhina di dunia, tetapi mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi ummah yang tetap istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita digabungkan dengan golongan ahli sunnati wal jamaah. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan golongan yang tetap ditolong dan tetap tegak di atas kebenaran, yaitu at-taifah al-mansurah ila qiyamis saah. Wa nasallahu taala ayyahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil wa yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila at-tauhid was sunnah. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا خطايانا ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا خطايا المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.